بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله sebelum melanjutkan pembahasan tafsir. Di sini ana ingin mengingatkan para talabah terkhusus yang bertugas sebagai imam untuk memperhatikan sunnah terkait dengan imamah. Bagaimana solat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka hadis ini sifatnya umum. Baik itu dari tata caranya, baik itu dari bacaannya, panjang rukuknya dan seterusnya. Ya, umum semuanya dari takbir sampai taslim yang mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mungkin dari sisi sifat banyak yang sudah benar di antara kaum muslimin walhamdulillah, namun dari sisi bacaan masih banyak yang kurang memperhatikan. Ya. Terutama ayat atau surat yang dibaca di dalam sholat. Setidaknya kalaupun kita berada di masa yang seluruhnya serba dipangkas. Ya, masa-masa darurat pandemi COVID-19. Aturan pemerintah untuk memangkas segala sesuatu. Ini tidak menghalangi kita untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kita ambil contoh. Di antara kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sholat subuh, Nabi membaca tiwal mufassal, yaitu ayat yang panjang. Ya, di atas juz 29 di atasnya. Namun dari segi pendeknya mungkin kita bisa kurangi. Ya. Biasanya dibaca mungkin satu lembar, dibaca setengah lembar. Ya, setengah halaman. Masih tetap kita bisa ikuti. Kemudian di sini banyak yang lalai terkait apa? Terkait bacaan yang ada pada rokaat yang kedua. Kedua dan seterusnya. Di antara kebiasaan Nabi kita alaihi salatu wassalam, rak'ah thaniyah duna rak'atil ula. Rokaat yang kedua tidak sepanjang rokaat yang pertama. Ini kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya ketika dibaca satu halaman pada rokaat yang pertama, pada rokaat kedua di bawahnya, ya lebih pendek lagi. Nah ini diantara kebiasaan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di dalam setiap sholatnya, begitu juga di dalam sholat tarawih. Kalau kita mau melihat ya, tata cara sholat tarawih Nabi kita alaihi salatu wassalam, di antaranya riwayat Aisyah bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam sholat arba'an, sholat 4 rokaat ya, serdan terus 4 rokaat dengan satu salam. Kemudian empat rakaat yang kedua, tsumma tsalatsan, kemudian dilakukan tiga rakaat, ya. Kemudian dikatakan oleh Aisyah, jangan kalian tanya antulihinna wa husnihinna, dari panjangnya dan indahnya salat Rasulullah SAW. Dan itu semua mengikuti tata cara tadi, yang rakaat pertama lebih panjang dari yang kedua, begitu juga yang ketiga dan keempat dan seterusnya. Ya. Demikian alaihi salatu wassalam mengajarkan kita itu semua bukanlah abath dilakukan, namun apa, untuk kita mencontoh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, ini diantara tata cara salat Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita perhatikan, ya, barakallahu fikum. Masa-masa seperti ini tidak menghalangi kita untuk mengikuti sunnah, karena banyak diantara para a'immah, para imam masjid yang kurang memperhatikan sunnah ini. Ya, maka antum sebagai thullabul ilm, ya, seharusnya berada di barisan yang terdepan, berusaha mencari dengan belajar bagaimana sih salat Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika ada di sana diajarkan tata cara salat Nabi, ya kita belajar ikut di sana. Atau mungkin jika tidak, kita bisa mutola'ah, membaca di sana kitab yang mufid jiddan, sangat bermanfaat, yang ditulis oleh Imam Al-Albani rahmatullah alaihi rahmatal abrar, yaitu sifat salatun Nabi alaihi salatu wassalam min takbir ila taslim, dari takbir sampai salam, dibahas terperinci di sana oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Begitu juga para imam yang lain seperti Syekh bin Baz, begitu juga Ibnu Utsaimin, Imam Al-Wadi'i, dan di dalam kitab-kitab fikih di sana terdapat apa, Kitabus Shalah, kitab yang berbicara tentang salat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita tahu dengan belajar bagaimana sih, ya, terkhusus antum yang sedang proses menghafal Al-Qur'an, yang nantinya antum akan menjadi para a'immah. Ya. Tidak di sini mungkin, ketika antum pulang wal talabah ke kampung halaman, setidaknya akan diminta untuk menjadi imam di wilayah sekitar. Maka antum dituntut sedini mungkin dari sekarang belajar bagaimana sih sholat Rasulullah SAW, terkhusus ketika sudah keluar dari masa pandemi ini, normal kembali, bagaimana Nabi SAW baca pada sholat subuh tiwal mufassal yang agak panjang, begitu juga pada sholat zuhurnya, ya, ausat mufassal yang pertengahan, ya, ya, diawali dari surat ad-duha ke atas, ya, sampai an-naba juz 29 dan seterusnya pada surat salat zuhur dan asar, begitu juga isya dan maghrib, kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam membaca qisar mufassal, yaitu yang pendek dari surat ad-duha ke bawah sampai an-nas. Itu kebiasaan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kita dituntut untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang mungkin ingin ana sampaikan sebagai tanbih, ya, pengingat bagi kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan di atas sunnah. Selanjutnya, melanjutkan pembahasan kita, telah kita baca sebagian daripada apa yang disampaikan oleh Imam As-Sa'idi rahimahullah, yang dimana beliau jelaskan pada pertemuan yang telah lalu kita baca, di antara takdir Allah dan hikmah Allah, tentunya barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang bermanfaat, dia akan diuji dengan perkara-perkara yang akan merusak dirinya. Ya, akan merusak dirinya. Dia akan menyibukkan dengan perkara-perkara yang jelek. Begitu juga barang siapa yang meninggalkan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah, dia akan diuji dengan kesyirikan. Dia akan diuji dengan ibadatul asnam, menyembah berhala-berhala. Begitu juga barang siapa yang meninggalkan sunnah, dia akan diuji dengan bid'ah dan seterusnya. Ini diantara hikmah Allah, dan demikian keadaannya. Ya, demikian keadaannya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Musa'di keadaan bangsa Yahudi, yang di mana mereka nabadu, melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka. Mereka lebih memilih itu dibandingkan apa? Dibandingkan berpegang dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengikuti apa yang ditulis oleh syaitan daripada ilmu-ilmu sihir, yang di mana mereka mengelabui, yaitu syaitan mengelabui manusia bahwasanya dengan inilah Sulaiman mendapatkan kerajaannya, mendapatkan kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan ilmu sihir, ya, dengan ilmu sihir. Maka Allah Azza wa Jal membantah, ya, dengan firman-Nya, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru." Allah menyatakan tidaklah kufur Sulaiman dengan apa? Dengan belajar sihir. Tidak, Sulaiman tidak mempelajari ilmu sihir. Walakin, ya, ini kata-kata walakin asyayatina kafaru. Syaitanlah yang kufur. Walakin di sini menafikan yang telah lalu dan menetapkan yang akan datang. Menetapkan yang akan datang apa? Menafikan kekufuran Sulaiman dan menetapkan kekufuran asy-syaitan. Walakin asy-syayatin kafaru, sebabnya apa? Yu'allimunan nasa sihra, karena mereka telah mengajarkan manusia ilmu sihir. Ya. Telah lalu secara global tentang apa itu sihir. Ya. Insyaallah secara terperinci bisa antum pelajari di dalam pembahasan at-tauhid, dan kita berada pada pelajaran tafsir. Ya, bukan berarti pelajaran tafsir di sini tidak ada hal-hal yang terkait dengan akidah dan tauhid. Namun di sini secara umum kami berikan tautiah sekedar mukaddimah tentang hukum sihir dan apa itu sihir. Qala yu'allimuna an-nasa sihra, karena sebab itu syaitan kufur. Qala min idlalihim wa hirsihim ala ighwa bani Adam. Kata Imam Musa'di rahimahullah, ini merupakan penyesatan mereka terhadap manusia dan upaya mereka, semangat mereka untuk menyesatkan Bani Adam. Dan ini sudah menjadi perjanjian mereka dengan Allah. Ya, iblis ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau bersujud kepada Adam alaihi salam, karena bencinya kepada manusia, iblis berjanji kepada Allah, la'aqudanna lahum, kata mereka, kami akan duduk untuk mereka. Untuk siapa? Untuk Bani Adam. Wala'ughwiyannahum ajma'in, kata iblis, dan kami akan menyesatkan mereka semua tanpa terkecuali. Kemudian dikecualikan illa, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas beribadah kepada Allah, mukhlisin di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka ini bentuk ighwa mereka, penyesatan mereka kepada Bani Adam. Mereka tidak akan pernah berhenti. Asy-syaitan, ya, akan terus mencari celah. Ketika mereka bisa untuk membuat Bani Adam kufur, keluar dari Islam, maka mereka akan lakukan. Ketika tidak bisa, maka paling tidak mereka tidak keluar dari Islam, setidak-tidaknya mengikuti hawa nafsu mereka, disesatkan mereka dari jalan yang benar. Ketika itu pun berat, dari sisi keyakinan akidah, maka asyaiton masuk dari apa? Dari celah maksiat. Ya. Bisikan-bisikan, Allah Rahman Rahim ya fulan. Ya. Ini adalah kenikmatan dunia, kapan lagi engkau menikmati kenikmatan tersebut? Ya. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang sesaat ini, mereka terus membisiki Bani Adam. Ketika tidak bisa betul-betul ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, ya, berat. Syaitan tidak apa? Tidak putus asa mencari celah dari ibadah-ibadah mereka. Di dalam sholatnya bahkan, di dalam sholat syaitan berusaha. Oh iya ya. Kancing apa kunci tadi di mana ya? Nah, syaitan. Bayangkan sampai sekecil itu berusaha untuk menyesatkan kita di dalam sholat kita, di dalam puasa kita, bahkan dibayang-bayangi oleh makanan yang nyaman, yang enak, ya. Dibayang-bayangi dengan syahwat dunia. Ya, syaitan. Bagaimana caranya manusia bisa apa? Bisa menghindari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, ini di antara bentuk penyesatan syaitan kepada Bani Adam, yaitu dengan mengajarkan manusia ilmu sihir. Wa kadzalika ittaba'a al-yahud as-sihr alladhi unzila 'ala al-malakain al-ka'inain bi ardi Babil min ardi al-Iraq. Begitu juga Bani Israel, Yahudi, mengikuti sihir, belajar ilmu sihir kepada dua malaikat yang turun di negeri Babel dari negeri Irak. Ya. Ya, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wama yu'allimani ini wama unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut." Ya. Dan mereka juga mengikuti apa yang diajarkan oleh dua malaikat di Babil. Malaikat tersebut disebut dengan Harut dan Marut. Ya. Pertanyaannya, kok bisa malaikat kok mengajarkan sihir? Bukankah Allah Azza wa Jal telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasannya di antara sifat malaikat itulah ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dijawab oleh Allah di sini dalam ayat ini. Wa ma yu'allimani min ahadin. Ya, tidaklah mereka mengajarkan sihir tersebut kepada seorang pun, hatta yakula innama nahnu fitnah, sampai mereka menyatakan bahwasanya kami ini datang untuk menguji. Ya, karena fitnah ini asal fitnah imtihan dan ikhtibar, ya, ujian. Ya, kami ini fitnah di sini. Fala takfur, kata malaikat, diingatkan oleh malaikat tadi, jangan kau kufur dengan belajar ilmu ini. Fayata'allamun, maka mereka belajar. Ya. Adapun Harut dan Marut, ini dua nama malaikat, ya, ditetapkan dengan firman Allah ini, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dua nama malaikat dikatakan nama ini berasal dari bahasa Suryania, ya. Bahasanya Yahudi kuno, Bani Israel menggunakan bahasa tersebut. Ya. Harut dan Marut dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir. Ya. Mereka adalah malaikat pilihan, bahkan dikatakan yang terbaik. Ya, di antara para malaikat dan diperintahkan oleh Allah untuk turun dan berhukum di tengah-tengah manusia, menghukumi manusia dengan kebenaran, ya, sampai terfitnah. Dikatakan demikian, Allahu a'lam bissawab. Riwayat-riwayat tentang Harut dan Marut diriwayatkan, namun ana sendiri belum menemukan yang sabit, namun dikisahkan di dalam kitab-kitab tafsir. Ya. Yang kebanyakannya adalah akhbar Israiliyat, berita Israiliyat yang telah lalu, bahwasanya mukif kita la nukadzib wa la nusaddiq. Tidak kita katakan itu dusta, karena diriwayatkan oleh para sahabat as-siqat ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga tidak 100% kita membenarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Tentang kisah Harut dan Marut, maka cukup kita tahu mereka ini adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji manusia. Cukup. Ya, cukup di situ, karena banyak riwayat yang antara maudhu, palsu dan lemah terkait dengan kisah Harut dan Marut ini. Cukup kita menetapkan dengan ayat ini, dua nama malaikat yang diturunkan di Babil dari negeri Irak, yaitu satu daerah di Irak sana. Unzila alaihi masihir, diturunkan kepada mereka ilmu sihir, imtihanan wa tilaan, sebagai ujian, cobaan. Minallah li'ibadihi, dari Allah kepada hamba-hambanya. Fayu'allimanihim sihir, maka mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir tersebut. Jawabannya itu tadi, ya, firman Allah, wa ma yu'allimani min ahadin, mereka tidak mengajarkan hatta, sampai mereka menyatakan, yaitu dua malaikat tersebut memberikan nasihat, yang sahahu, ya, menasehatkan kepada manusia. Awas lu, ini ujian, hati-hati. Namun mereka, bangsa Bani Israel, tidak menggubris itu semua. Ya. Yaqula innama nahnu fitnah. Mereka menyatakan sesungguhnya kami adalah fitnah. Fala takfur, dan janganlah kalian kufur. Ay la tata'allam sihir, fa innahu kufrun. Dikatakan oleh malaikat, jangan engkau mempelajari ilmu sihir, karena itu adalah kekufuran. Fayanhayanihi anis sihri. Kemudian mereka berdua pun melarang untuk mempelajari ilmu sihir. Wa yukhbiranihi an martabatihi, dan mereka memberitakan tentang kedudukan sihir adalah kekufuran. Fata'limu syayatin lisihri ala wajid tadlis wal idlal. Maka syaitan mengajarkan ilmu sihir ini sebagai tipuan dan penyesatan terhadap manusia. Wa nisbatuhu wa tarwijuhu ila man barra'ahu Allah minhu. Dan penisbatan tersebut, ya, penisbatan sihir, begitu juga disebarkannya bahwasanya sihir ini datang dari orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sucikan. Bahkan dikatakan, dibantah oleh Allah ketika syaitan menyatakan ini adalah yang digunakan oleh Sulaiman, demikian dan demikian, dikatakan salah. Ya. Dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Wa huwa Sulaiman alaihi salam. Yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ma'ruf, ya. Siapa yang tidak mengetahui Sulaiman, yang mempunyai kerajaan yang amat sangat besar, ya, diberikan kelebihan oleh Allah mu'jizat, ya. Di antaranya bisa berbicara dengan makhluk-makhluk seperti syaitan, jin dan yang semisalnya, bahkan berbicara dengan binatang-binatang, ya. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Beliau adalah termasuk minas salihin, termasuk orang-orang saleh, termasuk nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini harus kita imani, ya. Yang harus kita imani. Wa ta'limul malakaini imtihanan. Nah, ini kata Imam Sa'di. Adapun terkait dengan hujjah mereka, malaikat yang mengajari sihir ini merupakan apa? Merupakan imtihan, ujian dari Allah. Ma'anushihima li'alla yakul lahum hujjah, dengan dinasehati. Sehingga apa? Sehingga malaikat tadi tidak mempunyai hujjah. Kenapa kok engkau ajarkan dia sihir? Kami katakan, ini adalah ujian. Jangan engkau mempelajarinya, karena engkau akan kufur. Disampaikan kepada manusia. Namun mereka tetap bersikukuh untuk belajar sihir tadi. Qala fa ha'ula'il yahud yattabi'una sihra alladhi tu'allimuhu syaitan. Mereka Yahudi tetap mengikuti sihir, mempelajari sihir yang diajarkan oleh syaitan. Was-sihru alladhi yu'allimuhu al-malakan, dan ilmu sihir yang diajari oleh dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. Fataraku ilmal anbiya wal mursalin. Maka dengan itu Bani Israel meninggalkan ilmu para nabi dan rasul. Ya. Mereka telah diberikan Taurat. Ya. Ketika datang rasul, Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan berada di tangannya Al-Qur'an, malaikat Bani Israel malah semakin jadi kekufurannya. Dua-duanya dibuang. Ya. Mereka tidak mau mengikuti Taurat. Al-Quran sama sekali mereka tidak yakini dan tidak imani kebenarannya. Ya. Maka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka meninggalkan wahyu dan mengambil apa? Mengambil ilmunya asy-syaitan. Ya. Fataraku ilmu al-anbiya wal-mursalin wa akbalu ala ilmi syayatin kullu yasbu ila ma yunasibu. Maka mereka kembali kepada ilmunya syaitan, ya, masing-masing ini akan condong kepada yang cocok. Artinya apa? Artinya mereka ketika mengikuti syaitan, inilah ya, mereka azba'a syaitan, ya. Artinya mereka sangat cocok dengan syaitan, karena mereka mengikuti apa yang diarahkan oleh asy-syayatin. Tsumma dzakara mafasid as-sihr. Kemudian selanjutnya disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala di sini setelah itu menyebutkan tentang kerusakan-kerusakan daripada ilmu sihir, ya. Kerusakan-kerusakan daripada ilmu sihir. Tayyib, insyaallah al-kalam tawil. Insyaallah pembahasan tentang kerusakan ilmu sihir ini akan kita tunda pada pertemuan esok biiznillah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.